Dulu masih belum balik, saya main burung. Lepas tu nak buat gok burung, saya curi kayu orang. Burung tu. Baik. Learning kita insah dah. Ingat nak ganti balik kayu tu. Tapi masalahnya, kita orang famous juga dalam kampung. Takut ngaku jadi aib pula. Kita dan keluarga. Boleh tak kita sedekah ke masjid duit kayu tu? Jawabnya tak boleh. Wajib kena bayar ketuang dia semula. Nah, dia curi kayu dolah Najib ni. Nah, umpamanya tak. Ha. Dan ni dia menyesal dah, tapi nak pergi kabar ni lah aku curi kayu pun jadi aib pula keluarga dia. Nah, umpamanya. Ha. Jawabnya bila gitulah, tak apa kita tak sebut atas nama ganti curi. Nah, tapi wajib bayar juga sama ada beri tangan atau beri tangan orang lain, asal siapa duit tu kepada ampunya dia. Faham lagi? Nah, katakan RM50, RM50 lah. Nah, ha, atau kok surat pun boleh. Nah, ha, tak boleh wis sejik itu. Tuang dia hak apa pun dibayar sejik hutang orang. Nah, tak boleh.